Halo Pak, selamat malam Pak. Ini pesawatnya boleh saya bawa pulang nggak Pak? Buat emas saya Pak, ulang tahun besok. Ya kenalin, nama gue Ipin. Kompas ngasih tema semangat mengudara. Jujur awalnya gue nggak tahu maksudnya tuh apa. Akhirnya gue tanya gitu sama panitia Kompasnya. Mbak, ini maksudnya semangat mengudara apa? Dia balas, oh iya mas, kayak semangat pilot bekerja dan kebahagiaan naik pesawat. Semangat pilot bekerja, ya Allah mana gue tahu. Gue pilot juga bukan, naik pesawat juga gak pernah. Jangankan naik pesawat, ya Allah gue naik angkot aja jet lag. Udah gitu saudara-saudara gue nih ya, kagak ada yang pilot, yang pelit banyak. Terus juga katanya, kebahagiaan naik pesawat. Ya Allah Pak, Bu, saya mah cuma orang Bekasi. Saudara-saudara saya paling jauh itu tinggalnya di Cibitung. Di Cibitung mah kagak usah naik pesawat. Naik ojek aja tinggal bayar ceban. Malah kadang saya yang dibayar. Orang saya ojeknya. Terus, pengalaman gue sama pesawat tuh cuma satu. Minta duit. Ih. Itu juga waktu masih kecil, kalau ada pesawat lewat, pesawat minta duit. Woy. Cuma sekarang gue bingung kenapa gue minta duit sama pesawat. Oh, setelah gue pikir ulang, ternyata emang yang cocok dimintain duit itu cuma pesawat. Alat transportasi lain gak cocok. Mau minta duit sama siapa? Tukang ojek. Tukang ojek lagi enak-enak main catur gitu kan. Skak! Wah, gue dari belakang, tukang ojek minta duit. Kalau gak dikemplang, pala gue pakai pion. Iya. Terus juga makanya gitu, kadang gue suka iri sama finalis yang lain gitu, yang kalau mau syuting nih ke Jakarta itu dikasih tiket pesawat sama Kompas. Lah gue dari Bekasi, ya Allah, boro-boro tiket pesawat, paling banter juga tiket komuter lain. Iya Pak, kalau naik pesawat mah enak gitu, duduk kan, duduk, lihat pramugari cantik, wangi, ada sanggulnya, roknya kebelah. Lah gue naik kereta komuter lain, ya Allah, udah berdiri, ketemunya bapak-bapak serem, bau, sanggulan, celananya kebelah, sampai sini. Ya Allah, udah gitu nih ya, di kereta tuh suka desek-desekan, wah kalau udah desek-desekan kagak enak Pak Bu, kanan-kiri ketek, depan ubun-ubun, belakang kumis bapak-bapak, malah kumisnya nempel lagi di leher gue. Udah gitu dimainin lagi, gemes. Makanya nih, saya jadi takut sama orang berkumis. Apa deh? Iya. Makanya nih saran aja buat Kompas, mana Kompas? Nih kali-kali syutingnya yang jauh gitu. Biar gue juga bisa naik pesawat. Palembang, Manado, Padang, kalau bisa Wakanda, gak apa-apa stand up depan Black Panther gitu. Iya, cuma gue tuh sempat pernah bilang ke mama gue, mah nanti kalau Ipin ulang tahun kita jalan-jalan yuk naik pesawat. Nyokap gue jawab, ya Lapin jangan naik pesawat, pesawat mah deket sama matahari, ntar lu tambah hitam, ya Allah. Nyokap gue kalau ngomong suka bener. Jujur ya Pak, muka saya aja segini nih Pak, orang-orang komentarnya udah macem-macem Pak. Ada saya pernah ketemu orang, tiba-tiba orang itu bilang, Pin, itu muka apa aspal, hitam banget ya. Muka saya dibilang aspal Pak, kalau muka saya aspal, hidung saya apa, kontainer. Bibir saya apa, polisi tidur. Terus kalau muka saya jerawatan nih, berarti yang tanggung jawab dinas PU dong. Udah gitu dikasih himbauan, maaf perjalanan Anda terganggu, sedang ada perbaikan muka Ipin. Tapi jujur ya, jujur sejujur-jujurnya saya tuh senang banget nih bisa stand up di depan bapak-bapak TNI Angkatan Udara. Di depan-depan pilot, boleh minta tepuk tangannya. Karena menurut gue pilot tuh keren. Orang-orang terpilih, terdidik, selalu menjaga keselamatan pada saat terbang. Makanya kita gak pernah lihat tuh di belakang pesawat ada tulisan, jika pilot ini ugal-ugalan, maka hubungi nomor berikut. Gak ada Pak Bu. Karena apa? Karena terbangnya sesuai dengan aturan. Terus juga untungnya tuh pilot-pilot di Indonesia tuh gak ada yang norak. Wah kalau ada yang norak bahaya. Pesawatnya bisa dicoret-coret. Sayap kanan dicoret. Pulang malu, gak pulang rindu. Sebelah kiri dicoret. Papa pulang, mamah digoyang. Sayap belakang dicoret. Di udara berjaya. Depan istri tak berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Ipi. Kayak truk malah ya pesawat ya. Iya. Luar biasa. Di spion ada gak tulisan di spion? Gak ada kan. Oh. Muka kita di spion. Oh iya. Oke silakan komentar dari Pak De Indro. Oke. Ipin. Iya Pak De. Iya. Kelihatan banget lu bang belum pernah naik apa-apaan ya. Iya Pak De. Taksi juga belum ya? Udah kalau taksi. Udah ya. Berapa kali? Dua kali. Dua kali. Bisa bener hidupnya ya. Dua kali. Iya, Pin. Iya, Pak De. Berat memang ya, di awal ya. Iya, Pak De. Berasa ya. Tapi bener apa, kelihatan kamu mikir banget. Tapi alhamdulillah di beberapa tempat kamu dapat. Kalau boleh, ini gak tahu kenapa ya. Biasanya aku gak pernah mempermasalahkan ini. Kalau boleh, mungkin karena di sini ada hierarki. Di tentara itu ada hierarki. Di polisi ada hierarki. Pemakaian kata gue... dihilangin. Oh, siap, Pak. Diganti pakai saya. Oh, siap. Karena mohon maaf ini kita di stand up tidak pernah membatasi aku, gue, saya. Karena menurut kami itulah gaya bahasa. Gaya seseorang itu. Tapi mungkin untuk di tempat ini yang ada hierarki itu kemudian menjadi risih. Tadi aku ngelihat di beberapa tempat ketika kamu mempergunakan saya itu meledak ketawanya. Ya pokoknya walaupun berat kamu tapi respect. Dan keren banget. Aku pakai istilahnya Panji. Keren banget. Keren terima banget. Kasih Pak De Indro. Thank you Pak De. Panji silakan Panji. Ipin respect. Ya tipis-tipis respect tuh tadi pancelannya. Karena sebenarnya gini, kalau gue nangkepnya, gue mau menanggapi pernyataan Pak De Indro soal penggunaan gue. Tapi sebelumnya gue mau bilang bahwa kalau lu sih barusan gak ada hubungannya sama referensi sama diksi. Sejujur-jujurnya dan ini dalam rangka kritik, emang secara beat gak kuat aja. Lu bisa nulis yang lebih kuat lagi dengan punchline yang lebih baik, gue yakin bisa. Jadi, tadi tuh kerasa tipis-tipis respect, waduh. Nah, tapi soal gue, pernyataan pada Indro tuh pantas untuk dipikirin. Tadi sempat ngobrol juga sama calon tong, ini ada dampaknya sama pakai gue lu gak ya? Karena jangankan di depan TNI AU, kalau gue sendiri nih, kalau gue manggung di Surabaya, di Jogja, di Palu aja, gue pakai saya. Karena menggunakan gue di hadapan misalnya masyarakat Surabaya atau masyarakat Timur gitu misalnya, itu memberi gue jarak yang jauh. Karena kesannya ini anak Jakarta banget, padahal gue pengen deket dengan penonton. Dan salah satu cara supaya kita diterima adalah kan dengan mendekatkan diri. Tapi sebenarnya sejujur-jujurnya itu juga bisa diatasi kalau lucu mah lucu aja. Misalnya nih lu tetap pakai gue lu, tapi joke lu kuat. Ya mungkin orang lupa juga, nah ini masalahnya joke-nya gak gitu tebel, abis itu kedekatan itu tidak tercipta gitu. Nah ini koreksi aja untuk yang lainnya, untungnya lu berhasil menutup dengan baik. Itu beat soal pesawat dan truk itu adalah salah satu contoh kenapa gue yakin lu bisa sebenarnya nulis joke yang lebih kuat. Reference sepanjang set bagus kok, referensinya deket, diksinya juga gak gitu aneh. Cuman bedanya dengan yang di belakang emang secara beat lebih bagus aja gitu ya. Moga-moga lain kali lebih baik, thank you. Makasih Mas Panji. Thank you Panji, calon tong silakan. Iya Ipin, hampir sama dengan dua juri sebelumnya. Saya bilang hampir, berenggak sama-sama bang. Kamu penutupan bagus. Seperti katakan Pak Dendro dan Panji, kamu pas di penutupan. Nah, saya sebenarnya punya pemikiran, kenapa kamu begitu tampil, gak langsung penutupan aja? Waduh. Gak bisa dong. Bisa dong. Harus pembukaan dulu, Cak. Gak bisa langsung masuk langsung itu. Waktu. Dulu. Gak bisa, Cak. Gak bisa, Cak. Gimana? Sebenarnya ketika orang tidak tahu apa-apa, dia harus memanfaatkan ketidaktahuannya itu untuk menjadi materi bahan tertawaan orang. Paham maksud saya? Artinya apa? Itu bisa kamu jadikan strategi. Walaupun tadi kamu menampilkan seperti itu juga tipis-tipis, artinya tidak pada fokus yang di temanya itu. Tapi ketika kamu bisa sok tahu, walaupun gak tahu, pura-pura tahu, itu bisa menjadi bahan tertawaan. Karena ketika kamu tidak tahu, terus kamu sok tahu, dan itu tidak pada tempatnya, tapi kamu pede, orang bisa jadi tertawa. Paham ya maksud saya? Amin. Mudah-mudahan kamu besok tampil di depan sini lebih bagus lagi. Amin. Amin. Tapi, nah itu, tapi masalahnya kan bapak-bapak udah gak di sini. Kamu tampil di depan siapa? Kosong dong kalau gitu. Makanya, good job. Ya, Ipin. Makasih Cak Lontong. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Suci 8 setiap hari Sabtu jam 7 malam. Eksklusif hanya di Kompas TV. Dan jangan lupa kunjungi YouTube Stand Up Kompas TV untuk mengetahui materi terbaru kami. Jangan lupa like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Let's make love.